sendiri. Mana langgu lama nanti ditunggu-tunggu. Morong di lage-lage podo mami tang mari batri-batri. Kasih rope dipake hami satu sadari. Nang salpui